Mitra bisnis, masalah upah minimum menjadi kisruh belakangan ini. Ada pendapat penentuan upah minimum semestinya mempertimbangkan usaha kecil menengah, bukan hanya perusahaan besar. Jika upah disesuaikan dengan perusahaan besar, maka usaha kecil yang masih berjuang bisa tutup sebelum berhasil. Juga mengingat masih banyaknya pengangguran, maka upah semestinya ditentukan oleh kesepakatan antara pemberi kerja dan penerima kerja. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Asosiasi Pelaku Ekonomi Usaha Kecil Menengah, HM Saifuddin. Pak Saifuddin, apa komentar Anda? Ini kan kalau kita lihat dari historisnya memang akhirnya memang ketika ada penetapan, ada kisruh kan gitu ya. Tapi sebenarnya kalau dari semangatnya itu sudah betul itu. UML harus ditetapkan. Kalau sudah ditetapkan, itu memang repot. Memang repot karena sekarang ini kan kalau dilihat antara jumlah tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan yang ada, itu kan memang tidak seimbang. Artinya terlalu banyak tenaga kerjanya. Jadi supply demand itu akhirnya menjadikan tenaga kerja itu sangat murah. Kalau tidak diatur, nanti seperti itu. Kalau mau aja. Dan itu terjadi itu sebenarnya. Penetapan itu kan tidak bisa diaplikasikan ke perusahaan-perusahaan itu. Karena memang supply dan demand tenaga kerja ini sangat jomplang. Jadi sebenarnya solusi dari masalah ini adalah lapangan pekerjaan ya Pak? Lapangan pekerjaan ini solusinya. Semakin banyak lapangan pekerjaan, harga tenaga kerja itu kan semakin terdongkrak naik sebenarnya. Nah lapangan pekerjaan inilah yang kelihatannya masih sedikit. Karena yang oleh pekerjaan itu pekerjaan-pekerjaan pabrik semua ya. Manufaktur kan seperti itu. PNS, padahal di luar itu pekerjaan-pekerjaan mandiri, mungkin ya bahasa sekarang entrepreneur itu kan banyak sekali sebenarnya. Itu belum dibuka, belum terbuka. Lalu, bagaimana dengan usulan agar upah ditentukan oleh kesepakatan antara pemberi kerja dan penerima kerja saja, Pak? Sebenarnya itu sangat setuju, tetapi lagi-lagi pemerintah memang harus berfungsi sebagai mediator. Jadi dia bisa ditinggal, kesepakatan itu tetap harus ada pemerintah di situ. Sebenarnya sekarang ini, tadi ada klausul apakah kesepakatan diperlukan di sini. Itu saya anggap memang lebih bagus seperti itu. Nah, sebenarnya kelembagaan itu sudah bagus. Ada Bindo, ada organisasi buruh, kan begitu ya. Ada Depnakel dari pihak pemerintah. Kalau tiga ini sebenarnya menjalankan fungsinya masing-masing, itu sebenarnya kesepakatan itu bisa terjadi. Kesepakatan itu jadi dalam bentuk UMR. UMR itu kan kesepakatan sebenarnya sudah. Tetapi tidak bulat gitu loh. Pengusaha merasa terlalu berat, kalian terlalu sedikit gitu ya. Pemerintahnya jadi bingung yang mana yang dibela gitu ya. Nah, di lapangan, cari duit sulit barangkali seperti itu ya. Pemerintah ini yang benarnya harus berfungsi betul. Harus benar-benar berfungsi. Bahwa dia sebagai wasit, sebagai mediator ya loh. Membuat regulasi yang tidak berpihak kepada salah satu, tapi condong pada dua-duanya, kepentingan dua-duanya kan begitu. Apalagi kalau kepentingan nasional nanti, investor harus masuk, seperti itu ya. Ini benar-benar dia harus bisa kesepakatan itu benar-benar bulat. Saya menengarai bahwa itu karena kesepakatan tidak bulat itu. Demikian Ketua Asosiasi Pelaku Ekonomi Usaha Kecil Menengah, HM Saifuddin. Saya Wendy Lim.